Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hajjin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ukhti fillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi setelah antum tadi para akhwat ya belajar tahsin ya sama Ustaz Kabir Ustaz Rahmat teruskan dengan kajian tauhid. Mudah-mudahan baca Qur'annya bagus, tauhidnya bagus, keren ya kan? Ya. Jadi jangan ada yang baca Qur'annya bagus, tauhidnya melempem. Kadang gunanya juga baca Qur'annya. Tapi kalau tauhidnya bagus, insya Allah baca Qur'annya bagus. Ukhti fillah wa akhi fillah, kita pada sore hari ini mengkaji sesuatu yang sangat urgen, yang sangat strategis, yaitu bagaimana mempertahankan kehanifan. Jadi Hanafiyah ini lurus ini berada di jalan Ashirat al-Mustaqim. Jalan Tauhid ini adalah ajaran yang diajarkan atau doa yang dianjurkan. Kan ada doa yang pagi dan petang yang dianjurkan. Amsayna ya kan, ala fitratil Islam ya kan, wa kalimatil ikhlas ya kan. Jadi ini memang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan fitrah Islam kita dan kehanifan kita. Karena memang enggak gampang. Jadi menjadi ahlu tauhid di akhir zaman ya, itu juga tidak gampang. Jadi banyak tantangan, banyak persoalan-persoalan yang muncul. Sekarang ada orang yang ingin memediasi, memberikan jalan tengah. Jadi seakan-akan tauhid dengan kemusyrikan bisa dipertemukan. Jadi Islam aliran Nusantara, Islam liberal, Islam pluralisme, semua adalah mereka menggunakan pikiran mereka untuk memediasi antara kebatilan syirik untuk dicampurkan kepada haknya at-tauhid. Padahal dia itu tidak akan bisa bertemu. Antum bisa buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayat yang ke-256. Silakan kalau antum mau baca kayak tafsir tadi enggak apa-apa, tapi sih ada dengar tadi baru Al-Fatihah doang gitu. Tapi kalau mau coba-coba enggak apa-apa. Ali aja ya kan bisa langsung roboh di masjid kalau ada bisa baca kayak gitu. Padahal atau gurunya nah itu dah program gurunya. Ustaz, pada saat ya kan enggak mencontohkan gimana biar murid-murid antum itu mau semangat bagaimana cara membaca ya kan itu negara guru itu berkah. Surah Al-Baqarah, la iqra fi bagaimana lah matobi tadi itu duanya itu bagaimana ikra itu kap bagaimana kap itu nyangkutnya di mata apa di hidung itu ada Ustaz 256 Ustaz ya kan bagaimana tidak akan bisa berjumpanya kesyirikan kebatilan syirik dengan kehakan at-tauhid pada Ustaz Fadilatul Syekh. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Kayak di Masjid Madinah ya, kayak di Alif Madinah, masyaallah. Anak benar anak kayak di Masjid Madinah ya kan. Jadi itulah gunanya ilmu ya. Jadi coba kalau antum baca kayak tadi, qad bayyana rusyu begitu kan masyaallah ya kan. Terus antum tahu artinya, wah tambah mantap tuh. Apalagi baca tafsirnya bagus, tahu maknanya di depan duit ada 3 miliar, wah tambah anteng tuh baca Qur'an itu ya kan. Jadi itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, tidak orang tidak dipaksa untuk memegang tauhid. Ya kan? Orang tidak dipaksa untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada paksaan. Percuma bertauhid paksa itu percuma. Tauhid itu muncul daripada keikhlasan dan kerelaan. Tauhid itu muncul daripada keridhaan. Kita ikhlas, kita rela, kita ridho menjadi hamba Allah. Maka kita kemudian di atas keikhlasan, keridhaan, kerelaan muncul hukum cinta. Kalau orang gak ikhlas gak ada cinta. Budakan gue bersama dia. Jadi cinta itu muncul di atas keikhlasan. Maka gak perlu kita memaksakan orang untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Gak perlu. Tidak perlu ada perpu, tidak perlu ada apa otonomi militer, tidak perlu. Yang dilakukan adalah bagaimana Rasulullah dan para rasul-rasul di zaman dahulu dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah la ilaha illallah, ada akidah al-anbiya wal mursalin. Akidah yang dipegang oleh para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Surah 16 ayat 36, ya kan? Walaqad ba'atsna. Karena baru bisa cuma gitu doang aja di jangka panjangan itu malah kagak enak urusannya ya kan, ya kan. Kot ya kan, sungguh sudah aku utus. Jadi ada rasul-rasul itu adalah para rasul itu kepada umat itu pasti dia menyempatkannya menyampaikan pesannya ana abudullah wajtanibu tawq. Enggak ada mediasi, tidak ada jalan tengah, tidak ada moderat untuk urusan akidah. Karena ini perkara yang akan membuang-buang waktu dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 256 tadi yang dibaca oleh Ustaz Rahmat tadi itu adalah penegasan bahwa orang musyrik benci tauhid dan sebaliknya orang tauhid tidak akan bisa berdamai dengan kebatilan kemusyrikan. Itu sudah pasti. Ya kan? Allah sudah tegaskan kepada kita. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil awwati usqa lan fisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Oh tadi aali, tadi kan alamin. Gitu-gitu juga anak bisa gitu lulus dah anak kalau gitu-gitu tuh yang layak soalnya enggak lulus ya kan. Ya. Jadi luar biasa. Nah, kita lihat nanti bagaimana pertentangan, bagaimana penolakan dakwah tauhid ini. Kita akan pelajari. Jadi menjaga kehanifan ini memang bukan sesuatu yang gampang. Di tengah akhir zaman ini, di mana berbagai macam kemusyrikan di apa bukan lagi dengan disimbolkan menyembah berhala atau batu, tapi kemusyrikan ini bagaimana orang sudah menuhankan ketenaran, menuhankan akal, menuhankan uang, menuhankan kemewahan, menuhankan hawa nafsu. Jadi mereka memaksakan kebenaran tunduk dengan keinginan-keinginan mereka. Padahal kemanusiaan, perdamaian, ya kan, apa mencintai keadilan itu adalah bagian daripada buah tauhid. Orang yang bertauhid pasti mencintai damai. Orang yang tauhid pasti menolak kezaliman. Gak ada ceritanya orang bertauhid itu membakar orang yang kayak kemarin terjadi di apa di Bekasi, di Muara Bekasi ya, cuman amplifier doang itu juga belum tentu apa kebenarannya. Jadi memang ini adalah sudah sebuah tanda-tanda di mana kalau akhir zaman itu tanda kasih dari manusia itu rahmat itu dia cabut, manusia menjadi gampang marah, gampang bengis. Istri sama suami bisa bertengkar cuma gara-gara persoalan belaka. Anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya. Itu adalah tanda-tanda di mana kehilangan apa kasih sayang. Itu pangkalnya adalah tauhid. Akhi pila wa kuti pila. Coba kita buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-74 sampai dengan ke-79. Ini luar biasa. Kita akan lihat bagaimana Allah menunjukkan ya kan revolusi yang dimiliki oleh pemuda yang bernama Ibrahim alaihissalam berhadapan langsung dengan ayahnya sang produsen patung-patung. Jadi Ibrahim adalah pemuda yang memiliki apa daya jelajah, pemikiran yang jauh luar biasa. Ketauhidannya, kehanifannya, tidak menerima ada Tuhan selain daripada Allah yang disembah. Sehingga dia mempertanyakan ini kepada ayahnya. Atattakhidu asnaman aliha. Apakah pantas, wahai ayahku, engkau jadikan patung-patung ini sebagai Tuhan-Tuhan yang engkau sembah? Kalau ini kejadiannya, inni arak, aku melihat engkau dan kaummu fi dolalin mubin, pada kesesatan yang nyata. Jadi bukan menengbaeng ngeliatin kemungkaran, ya. Tidak menyerah dengan keadaan, tidak tunduk dengan kondisi. Jadi tauhid itu memancarkan ruhiyah, militansi, sajaah. Karena kita sudah menyatakan kita menjadi hamba Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Maka haram hukumnya bagi orang-orang yang dibina dengan tauhid, kemudian dia menunduk-tundukkan dan merunduk-runduk kepada kemanusiaan. Ibrahim mencontohkan kepada kita. Dia mempertanyakan kepada ayahnya. Rezim. Nanti kita lihat ayatnya. Al-Malak. Ya, dalam Al-Quran itu ada istilah Al-Malak. Al-Malak itu adalah elit. Ya kan? Al-Malak itu adalah elit. Biasanya kalau udah bicara elit, Al-Malak ini adalah komposisinya pengusaha dan penguasa. Orang punya duit dan orang punya kekuasaan. Kalau berjumpa, maka dia banyak melahirkan kebijakan-kebijakan. Yang kebijakan-kebijakan itu akan menjadi hegemoni kalau bahasa sekarang. Akan menjadi determinan yang akan menekan, akan menjadi penetrasi sehingga rakyat bawah dipaksa. Tuh ustadz itu benar, masuk TV gitu kan, ngomong di TV beda. Ustadz kan cuma ustadz kampung doang, ya aneh itu. Model gaya hidup, ya kan, life skill semuanya itu dari atas dicontohkan dulu, ya. Korea pop, SNSD, ya kan. Gilbert apa semuanya itu, ya kan. Enggak, orang gak berbicara koreografernya, orang gak berbicara lagunya, orang gak bicara apa-apanya. Tapi dibuat semacam kayak viral, sehingga Ibu Eli Irisman dipuli. Padahal Ibu Eli itu mengatakan, ini apa penyanyi Korea ini, aduh, ngerti kok kita, enggak lagunya, melanggung-langgungnya, cuma menang gaya doang. Kalau kata orang Cengkareng, itu menang tengil doang. Kan tengilnya aja kita dapat, ya kan, pinternya enggak, ya kan. Apa luar biasa, ya kan, dibully. Ini muncul generasi yang tidak tauhid, generasi yang menuhankan hawa nafsu, generasi yang menuhankan model, generasi yang menuhankan ketenaran. Maka lihat bagaimana kemudian Allah memberikan pelajaran, memberikan tanda-tanda kekuasaan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim AS menanyakan ini kepada ayahandanya tentang tidak benarnya dan kesesatan yang nyata, di mana ayahandanya Nabi Allah Ibrahim AS dan kaumnya menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kemudian wakadhalika Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS al-malakut. Al-malakut itu adalah benda-benda langit. Al-malak, keagungan. Jadi perbedaannya di mana umat Nabi orang yang hidup Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, ayahnya dan kaumnya masih membuat patung Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari barang-barang lokal. Batu itu adanya di sekitar mereka, ya kan? Batu itu adanya di sekitar mereka, tanah liat itu adanya di sekitar mereka. Tapi kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jauh melampaui batas yang diperlihatkan itu. Jadi kalau mereka menyembah batu-batuan, kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim yang pertama adalah kaukaban, kaukab, bintang. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, hada Rabbi, ini Tuhanku, bintang. Siapa orang yang tidak terpesona, kagum dengan bintang jauh di atas langit sana, kecil, tapi dia menunjukkan keterpesonaan sangat luar biasa. Kita sering mendengar, gantungkan cita-citamu nak setinggi bintang di langit. Gantungin aja, gak usah dikejar. Gitu. Kita lihat bagaimana kalau kita kemudian dipanggil oleh presiden menggantikan orang yang sudah meninggal, bintang Mahaputra sebagai sebuah penghargaan. Kita juga melihat orang kalau pakai baju bintang 4, jenderal, tegap. Kalau sakit gak baik-baik ya makan bintang 7 juga. Bintang 7, banyak bintang ya. Bintang, setelah terlihat bintang, bintang juga tersaput. Aku tidak suka bertuhan dengan sesembahan atau Tuhan yang dia menghilang, yang dia tidak abadi. Jadi Tuhan selain Allah yang kita sembah, prinsipnya adalah tidak abadi. Tapi Allah Rabbul Alamin yang kita sembah, prinsipnya adalah abadi. Tidak berawal, tidak berakhir. Ente mau bertuhan yang tidak abadi? Kayak sinyal, kadang hilang, kadang kagak. Kita bersuami dengan cinta yang kadang hilang, kadang enggak, aja kita enggak mau. Ya kan, cukuplah aku saja. Itu kan maunya kayak begitu kan. Cintamu tak usah lagi berbagi, ya kan. Apa gila pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhtipilah wa akhtipilah. Jadi begitu bintang itu hilang, kemudian Allah munculkan. Yang kedua adalah benda langit yang Allah munculkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS adalah bulan. Qamar. Tentu bulan lebih besar daripada bintang. Cahayanya lebih terang. Dan bulan menjadi objek para penyair, para puitisi untuk bagaimana ya kan mempersamakan. Jarang ada yang kuat kalau perempuan dipuji dengan menggunakan simbol bulan, ya kan. Engkau cantik bagaikan bulan purnama, ya kan. Ajalmu bersinar, ya kan, bagaikan rembulan. Ya. Pada bulan tidak cantik-cantik amat, ya kan. Tapi sayang, engkau jelek kalau tanggung bulan, gitu. Bulan, jadi bulan. Bulan juga tersapu dengan awan, ya kan? Tertutup dengan awan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada yang lebih besar daripada matahari dan bulan. Maka di situ Allah menanggalkan dengan samsu matahari, kemudian dengan isi mubalago. Haja akbar, haja akbar. Ini lebih besar. Kalau kabir besar, akbar lebih besar. Azim, agung, a'zam, lebih agung. Hasan, bagus. Ahsan, lebih bagus. Hakam, ahsan. Adik-adik harus pelajari pelan-pelan ngomong. Susah kalau taksin, ya kan. Nah, kalau sogir, kecil. Asgor, lebih kecil lagi. Atau asgor, asal Garut. Hancukur. Taib, Masya Allah ya. Kalau kita buka ayat Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah adalah Rabbus Samawat Wal Ard. Kemudian di ujung ayat surat 79 tadi, surat Al-Araf ayat 79 tadi itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Inni wajhtu wajhiyya lilladzi fatarat samawati wal ard. Hani. Ya, ini yang disebut dengan hani. Jadi memelihara tauhid, memelihara akidah, memelihara konsistensi dan konsekuensi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang hari ini dituntut daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebuah pengakuan belaka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebuah yang namanya ucapan bibir, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensi logis daripada menghadapkan seluruh perhidupan dan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan inni wajhtu wajhiyya lilladzi fatarat samawati. Karena Sayyid Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah secara umum itu adalah mentaati seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang Allah larangkan kepada kita, itu teraplikasi dalam Islam yang kafah. Jadi orang yang bertauhid itu adalah dia Islamnya kafah. Nah, mungkin ngaku bertauhid umroh, tapi kemudian ekonominya riba. Jadi suruh ninggalin riba enggak mau, enggak belum tauhid. Nah, mungkin dia disebut umat yang bertauhid, bibirnya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu disodorkan untuk pakai jilbab, dia tolak jilbab karena jilbab adalah budaya Arab. Itu dia belum masuk. Ah, mungkin orang yang mengaku tauhid, yang dia menyebut asmaul husna beribu-ribu kali, kemudian saat Allah memerintahkan haramnya memilih pemimpin, tapi dia mengatakan urusan memilih pemimpin bukan urusan akhirat, berarti belum mengerti dan tidak memahami tauhid. Jadi tauhid itu kata Ibnu Taimiyah adalah konsepnya, aplikasinya mentaati Islam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-208. Tapi Ustaz baca, Ustaz enak membacanya. Ada Ustaz Ahmad, ada Syekhnya. Ada ininya. Kalau Syekh Fajil ini keneknya ini, dia ketua kelas besok. Benar, itu deket-deketan. Biar teman-teman apa itu bisa nanti lama-lama kan simak ya, simak ini, dengar. Jadi kalau belajar tafsir sama belajar bahasa Arab itu ada juga nanti metodologi simak, banyak mendengar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Adem ya. Jadi kayak begitu bacanya itu. Anda tinggal terjemahin doang. Itu. Lagi kalau sholat malam kayak begini, waduh, insya Allah, ya kan? Inilah kelebihannya, ya kan? Orang yang membaca Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aplikasi tauhid itu adalah bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, totalitas, tidak setengah-setengah. Maka dakwah ini berisiko, dakwah tauhid. Kurang disukai. Karena ini dakwah yang menyinggung seluruh elemen. Baik itu penguasa, baik rakyat. Di rakyat nanti itu adalah dia merasa unsur kebudayaan yang diyakini sebagai warisan lokal nenek moyang. Jadi mereka menganggap tauhid itu adalah merusak toleransi. Tauhid merusak kebinekaan. Tauhid merusak stabilitas negara. Nah ini di Al-Quran tuh diajarin tuh. Pelan. Tadi Anda lihat di beberapa tafsir, kalau Anda lihat di surat Al-Araf. Nah, kita mulai buka surat Al-Araf kajian kita ini. Bagaimana perjuangan para nabi. Tapi Ustaz nih, Ustaz aja terus yang baca ayat Al-Quran ini. Biar enak nih ya kan. Sekalian rugi kita ada Ustaz Rahmat lah kita pakai ya kan suaranya. Amat Ustaz. Subhanallah ya kan. Jadi Anda juga bisa mencuri ilmu antum tadi. Mantap ya kan. Syaitan. Sini sampai begini bibirnya gitu. Nah, iya. Anda gak bisa begitu. Anda bisa kalau marah-marah doang tuh udah enak banget. Jangan lihat suara yang lihat bibirnya aja udah enak begitu. Nah, subhanallah ilmu ya. Ustaz, coba Ustaz bacanya. Surat Al-A'raf, Ustaz, ya kan? Surat yang ke-7 ayat yang ke-59, Ustaz, sampai ayat yang ke-60. Jadi ayat yang ke-59 tadi ini adalah bagaimana Allah menceritakan dakwah Nabi Muhammad alaihissalam, ketidakadaan ilah selain daripada Allah. Nanti kita lihat bagaimana kaumnya itu menyikapi atau menjawab dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال Laqad arsalna, lamnya lam taukid, katnya itu menandakan kalau ada kat kemudian itu adalah fi'il madhi, itu menandakan dia adalah taukid juga penekanan. Jadi sungguh Nabi Nuh alaihissalam pernah menyampaikan dakwah ini kepada kaumnya dengan isi dakwah ubudullah, sembahlah Allah. Malaku, tidak ada bagimu, lam di sana tidak ada kepantasan, tidak ada kepatutan yang bagimu untuk mencari ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Khu itu domir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum jadi ustazah menggantikan Mama Dede, bacanya tadi kayak Ustaz Rahmat kan, waduh mantap ya kan? Ya, terus antum ngerti ilmu nahwu dan sorofnya. Allahu akbar ya kan. Ya kan, yang lamar pasti hafiz Quran sama antum ya kan. Ya. Gak ada yang berani-berani, tukang ojek melewat, takut orang itu. Insyaallah ya. Lihat jawaban kata Nabi Nuh alaihi salam, yang dikhawatirkan adalah Nabi Nuh tidak khawatir dia ditolak dakwanya, karena dia menyampaikan dakwah itu adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, penolakan antum terhadap dakwah tauhid. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Kalau penolakan terhadap person Nabi, Nabi pada gak pernah mengkhawatirkan tentang dirinya, ya kan? Nabi tidak pernah mementingkan dirinya. Nabi tidak membutuhkan penghormatan. Nabi tidak membutuhkan penghambaan. Nabi hanya menyuruh orang menghamba kepada Allah. Tapi kata Nabi Nuh alaihissalam, akibat kalian menolak dakwah tauhid, maka aku khawatirkan kepada kalian, kalian akan mendapatkan azab yang pedih nanti pada satu hari yang besar, yaitu hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan ala yuqbala minhu." Kalau ada orang yang menemui Allah tanpa memegang konsep tauhid, enggak diterima. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bukan urusan penghormatan, tapi Nabi Nuh alaihissalam sudah langsung ke atas ke akhirat. Jadi inilah kelebihan orang yang bertauhid. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah bukan terhadap dirinya, tetapi penolakan kalian terhadap dakwah tauhid akan berakibat fatal kepada kalian nanti pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Belum juga datang hari kiamat, kalian kemudian dalam ayat ini diberikan banjir bandang. Terus pertanyaannya, ya kan, al-malak tadi itu siapa yang dituhankan? Ada lima, Ustaz. Ya kan, Syua, Ya'uk, Ya'gut, ya kan, Nasr, Wah. Dari mana kita tahu? Buka surat Nuh. Ya, surat Nuh itu surat yang ke-71 ayat yang ke-23. Ustaz baca dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Udah seneng tak murid antum sama anak-anak. Ya kan? Iya, cara baca Quran enak ya dengerannya. Nah, kita kan baca Quran kayak cengur. Oh, kayak tawon ya kan. Enggak aja sampai dibaca ya kan ya. Enak dibaca satu-satu ya kan. Nah kan. Qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Berdoa Nabi Nuh, ya Allah, ya Rabb, mereka memaksiati aku, mereka durhaka kepadaku, bahkan mereka lebih cenderung ittaba'u mengikuti malam yang menjadi bagi mereka, tidak bertambah kepada mereka harta mereka, anak mereka, kecuali kerugian. Jadi nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah berkembang paham materialisme. Orang diukur dengan kebendaan. Siapa yang banyak anaknya, siapa yang banyak hartanya, dia pemegang hegemoni kebenaran. Alah, Ustaz Rahmat, apalagi Ustaz Iqbal, ngajar tauhid, keberkahan, tiap hari gue naik ojek gitu kan, gitu ya kan. Orang ukurnya sekarang materi. Jam yang dipakai mereknya apa, gamis yang dipakai mereknya apa, topinya apa, ya kan? Semua orang diukur dengan kebendaan, bukan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia ke masjid, dia turun dari mobil apa? Coba lihat, begitu sholat, sarungnya apa? Oh, atlas. Oh, gajah duduk. Oh, gajah kecengklak. Gajah tengkurap. Ya kan? Orang tidak melihat makna sholat khusunya. Tapi orang sudah mulai melihat, ya kan, kebendaan-kebendaannya. Di dalam ibadah kepada Allah, masuk paham-paham materialisme. Bukan tidak boleh kita menggunakan perhiasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan tujuan. Itu bagian daripada tahadus ni'mah. Tapi lihat, orang materialisme merubah itu menjadi tujuan. Gak aneh. Jadi kata Nabi Nuh, malam yajiduhu maluhu wa waluhu illa khasar. Mereka lebih takut, mereka lebih nurut, lebih manut kepada orang-orang yang engkau berikan kelebihan harta dan kelebihan anak kepada mereka di sini. Wa waluhu itu adalah juga dengan arti anak buah. Kajiannya lebih banyak dilihat. Orang sekarang banyak mengukur kebenaran. Oh, yang datang banyak. bagus, tapi kebenaran tidak diukur dengan yang datang yang banyak. Hati-hati akhir pilih waktu pilih. Kesuksesan dakwah, keberhasilan dakwah, orientasinya, alat ukurnya adalah bukan kebanyakan, tapi bagaimana dakwah tadi itu mampu mensibkah, bagaimana mampu tadi itu mengajak orang dari jalan yang gelap menjadi terang, terang dari batil ke hak. Tapi banyak dikunjungi adalah bagian daripada metodologi dakwah yang mesti kita kembangkan. Ini kadang-kadang kita udah dikit sesat lagi, udah gak ada penggemar sesat lagi. Tidak. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Mereka orang-orang yang tadi diberikan hartanya, anak buahnya banyak, kecuali adalah mereka jadikan nikmat oleh sebagai kerugian. Wa makaru makra kubara. Mereka mengadakan makar yang besar. Makar yang besar di sini adalah mereka menyesatkan manusia untuk beribadah, menyembah, berdoa, meminta, terus mengharapkan, takut, menundukkan kepala kepada Tuhan-Tuhan yang mereka tidak layak dan patut jadi Tuhan. Siapa mereka? Ini ada lima tadi. Lamnya ini lam nahi. Qalu la tadarunna. La lam nahi. Kata orang-orang al-mala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan kepada orang-orang yang dibawanya, rakyat, orang-orang di bawah, jangan kalian ikuti atau jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa Tuhan-Tuhan mereka? Jangan tinggalkan oleh mereka. Wad, Suwa, Yaqut, Ya'uq, Nasr. Dalam ilmu tafsir ini, mereka-mereka yang lima ini tadinya adalah awalnya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, kemudian mereka dikultus individukan. Dibuat patungnya. Makanya ajaran Islam itu mengharamkan pembuatan patung. Jadi pembuatan patung itu bukan dimensi budaya. Awalnya orang buat patung itu pasti untuk penyembahan. Nah kayak patung di Tuban tuh. Patung apa namanya? Kue Tiau. Bukan. Hah? Apa namanya? Panglima Perang Cina. Kue Tiau bukan? Oh bukan ya. Anda ingatnya Kue Tiau. Kue Tiau apa gitu lah ya kan. Dibuat patung besar-besar. Padahal Tuban itu daerah wali loh. Sunan Bonang. Ya kan? Daerah banyak pesantren. Ya kan? Tapi dibuat patung 30 meter pak. Oh, tinggi, gak tanggung-tanggung. Ya kan? Ini luar biasa. Bukan tanpa desain. Apa sih ada rencana-rencana atau ada. Maka Allah bilang sih. Ini. Kemudian kita buka tadi. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Kita kembali ke kajian kita surat Al-A'raf. Tadi surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60 menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan al-mala yang kemudian mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mereka justru menyatakan agar menyelisihi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka lebih suka, lebih nyaman yaitu menyembah orang-orang atau kabilah-kabilah yang mereka anggap orang-orang suci, yaitu yang tadi lima. Dan kemudian Allah beri kepada mereka itu banjir yang besar. Kalau antum lihat ayat yang ke-64-nya, fakadzabu fa'anzainah walladzina ma'ahu bil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina. Jadi mereka mendustai ayat-ayat Allah, kemudian kami selamatkan Nuh walladzina ma'ahu yang berada di dalam perahu itu, kurang lebih hanya 80 orang berserta binatang, wa aghraqna alladzina, kemudian kami tenggelamkan mereka dengan banjir bandang 40 hari 40 malam hujan. 40 hari 40 malam hujan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau diukur itu debitnya per satu atau iya, apakah sekarang ada tuh alat ukur berapa kilometer itu? Ya kan per jam. Dan tidak tanggung-tanggung bukan hanya rumah tapi gunung Antum bayangi gunung di zaman Nabi Nuh alaihissalam belum ada orang, itu gunungnya kayak apa tingginya. Orang zaman Nabi Nuh itu gede-gede Pak. Ya kan, berapa hasta Ustaz ada keterangannya. Ya kan, makin kita kesini makin kecil. Orang zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, sebelum zaman Nabi Muhammad itu badan lu gede-gede Pak. Ya kan. Ada waktu tanya kata Ustaz, kayak pohon-pohon di kebun raya Bogor. Ya kan, seperti itu berapa hasta kayak begitu. Kebayang, ya kan? Makanya waktu Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu di atas gunung, jadi bahan ejekan, dibully, dikriminalkan, ya kalau bahasa sekarang, dinistakan, dilecehkan. Hari gini, ya kan, ngaji, ya kan, hari gini, ya kan, pakai syarat Islam, ya kan, hari gini pakai hijab, hari gini taat, ya kan. Itu gitu-gitu aja nasibnya kayak begitu. Ya? Jadi waktu Nabi Nuh alaihi salam bikin perahu, itu dilecehkan. Mereka bilang, Nuh, ini musim kemarau, belum pernah ada hujan yang begitu deras. Ngapain bikin perahu kayak begitu? Ngegereknya ke pinggir laut, bagaimana caranya? Itulah, orang-orang materialis itu, orang-orang anti-tau itu, orang-orang musyrik itu, menuhankan akal. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang bilang, Ustaz bagaimana bisa menghidupi anaknya? Berapa sih pendapatan Ustaz? Ya, pendapatannya kecil, penghasilannya besar. Ya kan? Antum jangan meremehkan Ustaz, ya kan? Ustaz sekarang penghasilannya besar, pendapatan kecil. Ya kan? Layah tahsik. Orang-orang tauhid itu yang dicari itu adalah bukan ukuran banyaknya, tapi keberkahannya. Banyak belum tentu cukup, tapi kalau berkah, insyaallah cukup. Ya kan? Ini kadang-kadang kita dipaksa untuk mengikuti cara berpikir banyak. Ya. Kalau gajinya ditanya berapa, ikhwan ininya, ya kan? Ini yang apa hasil kan? Atau kerjanya di mana? Kalau saya dulu ditanya oleh calon mertua saya, kalau boleh tahu masnya kerjanya di mana? Wah, saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Banyak baca jadi beda. Waktu saya langsung kaget ya kan, banyak. Jadi saya tidak membutuhkan pekerjaan, dan saya butuhkan penghasilan. Tinggal ibu pilih, apakah ibu pengen punya mantu bekerja tapi tidak berpenghasilan, atau yang tidak bekerja tapi tetap berpenghasilan. Akhirnya pilih yang berpenghasilan. Kan dia tidak tanya banyaknya, itu berpenghasilan ya kan. Itu dia, ya kan. Kemudian Allah banjir, Allah pilih banjir kepada mereka. Nah, kemudian yang selamat tadi nistat, ya kan, Allah ganti kepada mereka adalah mereka menjadi kaum 'Ad, ya kan? Jadi kaum 'Ad ini adalah nenek moyangnya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Berkembang menjadi kaum 'Ad. Ini menarik nih. Nanti kita baca Ustaz, ya kan? Ternyata ini yang disebut dengan menjaga kehanifan. Berkembang biaknya kaum 'Ad tadi itu, kemudian juga mereka mengingkari, ternyata sebagian besar daripada umat yang dibina atau umat kaum 'Ad tadi itu, umat Nabi Hud alaihi salam, kembali kepada pemahaman semula, yaitu bertuhankan yang mereka yakini seperti nenek moyang mereka yakini. Wat syu'ad yagud nas tadi. Coba antum baca Ustaz. Suratnya sama, surat Al-A'raf dari ayat yang ke-65. Kalau bacanya enak, panjang-panjang juga kuping enak gitu ya kan. Hai, surat yang tadi sampai ayat yang ke panjang dikit enggak apa-apa. 72 Ustaz.

beribadahlah kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ilah yang layak disembah kecuali Allah. Apalah tattaqun. Tapi kenapa engkau tidak mau bertakwa? Lagi-lagi al-malak, pengusaha, ya, elit, ya kan, orang-orang yang merasa punya akses pada kekuasaan berkata, al-malak alladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha wa inna ladazunnuka minal kajibin. Masya Allah. Bukan hanya menolak dakwah, merendahkan sampai-sampai dakwah, menistakan tauhid. Jadi gak aneh kalau ada orang menghina Quran. Emang begitu modelnya. Udah menolak dakwah tauhid, mengatakan aku melihat engkau Hud, orang kafir, dan kau mengatakan engkau orang bodoh. Kata Nabi Nuh, aku bukan, kata Nabi Hud, aku bukan orang bodoh, aku hanya uballighukum risalah, aku hanya menyampaikan risalah datang dari Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, aku adalah menyampaikan amanah, aku nasihatkan kalian dengan nasihat yang terpercaya, itu dari Al-Qur'an. Terus ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Hud kepada mereka. Awajibukum anja'akum dzikru mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum waskuru. Nah, ini nih. Nah, perhatikan. Apakah menjadi ajaib? Apakah menjadi aneh? Apakah menjadi heran telah datang kepada kalian yang membawa peringatan dari Rabb kalian, seorang laki-laki dari kelompok kalian sendiri. Kalian kenal aku, kalian tahu siapa aku. Kemudian aku sampaikan nasihat, aku peringatkan kalian. Ingatlah, ij'alakum khulafa. Aku jadikan kalian khulafa, khilafa. Ya. Gua bisa jadi perpu nih, khulafa, khilafa. Iya. Jadi umat Nabi Hud itu adalah khulafa pengganti. Khulafa itu pengganti, penerus, membadi daripada sesudah kaum Hud. Wajadakum, kelebihannya lagi ditambahkan kepada mereka filhaq, pencipta mereka bastoh. Entar lagi nih. Apa? Bastoh itu lebih tinggi, Ustaz. Lebih tinggi, lebih hebat. Nah, lihat ayatnya. Fasquru ala Allah. Ingatlah nikmat yang Allah turunkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Atau juga katanya gini, apakah engkau datang kepadaku hanya untuk sembah Tuhan yang satu dan meninggalkan Tuhan yang lain? Artinya sebagian umat Nabi Hud masih pengen pada keimanan yang mereka percaya kepada. Tadi mereka tidak menjaga kehanifan, percaya kepada kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.